Mitra Bisnis, Kepala Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ihsan mengatakan, negara yang mengalami defisit pada transaksi berjalan seperti Indonesia tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang nasionalistis atau proteksionis lantaran masih butuh modal asing. Di Indonesia, dalam 2 tahun terakhir banyak kebijakan yang nasionalistis dan proteksionis seperti pembatasan impor hortikultura, kebijakan-kebijakan terkait divestasi, dan pembatasan ekspor bahan mentah. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi dan bisnis Aswin Wiryadi. Pak Aswin, apa komentar Anda melihat kondisi ini? Kebanyakan kan hasil daripada di neraca pembayaran kita itu adalah hasil daripada ekspor kita dan impor kita sebenarnya. Dan dalam 2 tahun terakhir ini kan yang sangat mempengaruhi adalah pasar komoditas. Komoditi ini harganya turun, permintaannya turun, sehingga akibatnya neraca pembayaran kita itu jadi negatif. Pengaruh daripada modal asing harusnya dari neraca pembayaran itu kan rendah. Ya, biarpun mereka membawa dolar, mereka tetap mengimpor barang-barang untuk kebutuhan pabrik, untuk kebutuhan apa itu dalam dolar. Belanjaan mereka itu juga dalam dolar semuanya. Ini yang menurut saya itu pengaruh daripada PMA itu sedikit daripada neraca pembayaran. Pengaruhnya ada nanti itu, nanti adalah di tenaga kerja, betul kan, penjualan barang-barang jadinya. Tapi yang dari impact itu kan sangat sedikit sekali. Apapun masalah, biasanya kan kita kembali kepada hukum Pareto. Itu. Artinya 20% daripada item-item itu sebenarnya meliputi 80% daripada masalah daripada sini. Harusnya kan dari Departemen Perdagangan, Pak Gita Wirjawan pun sudah mengetahui secara pasti pengaruh-pengaruh mana yang paling top 20% yang mempengaruhi defisit daripada anggaran ini. Memang kalau kita lihat hortikultural itu, impor kita itu kan segala macam pun kita impor sekarang nih. Yang ada di sini pun kita impor sekarang. Sama itu dari luar negeri, apakah itu nama jeruk, malah pisang pun kita lihat ada juga yang impor sekarang. Itu kan satu keanehan. Kalau kita ini satu negara yang punya pisang yang luar biasa aneka ragamnya. Harus ada pembatasan. Itu. Ada komentar nih Pak, yang membuat defisit transaksi berjalan kita adalah impor migas. Bagaimana Bapak melihat sisi ini? Kadang-kadang yang kita merasa aneh kan semuanya kan kita ekspor, tetapi juga kita impor hal seperti itu. Dua alasannya karena kualitas minyak kita, kandungan sulfurnya rendah, sehingga harganya lebih mahal. Kita mengimpor dari Timur Tengah yang sekarang sulfurnya tinggi, harganya lebih rendah. Tapi kayaknya itu jadi merupakan suatu alasan untuk apapun ekspor maupun impor ini. Karena menyangkut daripada sisi yang timbul. Ekspor itu kan bukan hanya sesaat, Pak. Suatu proses. Yang kita nggak bisa bicara dalam 1 tahun, 2 tahun kita akan langsung perbaiki. Ya, misalnya. Tapi ada suatu komitmen, ada suatu policy dari pemerintah untuk melihatnya sebagai jangka panjang. Hal seperti itu. Lalu, apakah Bapak melihat ini sudah menjadi prioritas dari pemerintah? Kayaknya masih belum, Pak. Masih bicara hanya berdasarkan memperbaiki simptom-simptom yang ada. Bukan masalah root akar ada masalah. Demikian pengamat ekonomi dan bisnis Aswin Wiryadi. Saya Mandariska.